Ibrani pasai 6. Sababnya, jak ke tabut laju ubat pengajaran-pengajaran yang lebih ke hai tuha lam udep Kristen. Dan bek mantong tekalon azas-azas yang pun niba ajaran agama tanyo. Bek tak ulang le ajaran dasai bahwa manusia mesti jipiuh niba but-but yang hana meguna dan haruh mu iman ubat Allah. Atawa pelajaran dasai ke hai pemano. Atawa ke hai tapuduk jaro atuh gob. Atawa ke hai udip lom tema oh kalih mate. Atawa hukuman yang kekai. Jak ke getanyo. Munyo Allah gepu izin tabut ubak pelajaran pengajaran yang lebih manyang. Sabab ureng-ureng yang kamu rutat, hana mungkin tebimbing lom tema. Awak nyan, yuh masa ile kana lam terang ni bak potu Allah. Dan jirasa menebri gop nyan. Menancit awak nyan kaji kuasa le roh Allah. Awak nyan jitepu, ni bak pengalaman jih kedro bahwa firman Allah nyan jroh tat. Dan awak nyan jirasa karunya-karunya yang penuh kuasa ni bak jaman yang tema teka. Tema oh le nyan, awak nyan murtad. Panena mungkin tebimbing lom keji tobat lom tema ni bak desa-desa jih. Sabab awak nyan tengoh jih salib lom ane Allah dan jih pujud gop nyan jih hina di ke rakyat ba. Tanoh yang kaim ji pep i ujen uatuh ji, laju ji pehasil senaman yang meguna ke ureng-ureng yang kerja. Tanoh yang lagi nyan geberi berkat lepotu Allah. Tema, menyo tanoh nyan ji pehasil naleng lako dan timoh ji meduro, tanoh yang lagi nyan, hana meguna singoh tema ge kutuk lepotu Allah dan ake ji tetut sampo habis. Tema cedara-cedara lon yang tercinta. Bahpi kamu mempegah menan, kamu yakin menyo ke gata. Kamu yakin bahwa gata-gata terimong hai-hai yang lebih jeroh. Nakeh berkat-berkat yang jid kebagian nibak keselamatan gata. Pote Allah, kon ke Allah yang hana ade. Gopnyan hana tuo ubak pun yang gata pubut ke gopnyan. Dan genasih yang gata pelemah ubak gopnyan, bak wate gata tulung cedara-cedara saboh iman. Wate yo ile dan jinonyo. Kamu mengharap tat, mangat gata masing-masing, sabe lam semangat truk ba ake. Sampo gata tat terimong, punyang gata harap-harap tat nyan. Kamu hana kamu tem gata jut ke beo. Tema kamu mengharap, gata taudib lagi ureng yang terimong, punyang gepe janji lepotu Allah. Sabab mu iman ubak gop nyan, dan sabab tapreh dengan sabah. Bakwati Allah menjanji ubat Nabi Ibrahim, gopnyan mesumpah bahwa gopnyan tema gepubut punyangka gepe janjinyan. Dan sabab hanan yang lebih manyang ni bak Allah, tema gopnyan mesumpah atuh nan geh kedro. Gopnyan gepegah. Ulun menjanji tema lun beri berkat ke gata dan lun pujud keturunan gata yang le. Nabi Ibrahim gepreh janjinyan ngon sabah. Tema gopnyan laju geterimong, punyang kage pejanji le Allah ubak gop nyan-nyan. Menyo ureng mesumpah, jihnyan mesumpah atuh nan ureng lain. Yang lebih manyang ni bak jihnyan. Ngon lagi nyan, sumpah nyan jut ke seneluh ban mandum yang terbantah. Allah kena gepe tegah bak ureng-ureng yang terimong janji gop nyan. Bahwa gop nyan hana temaga ubah rencana geh. Yang ke sabab jih, gop nyan getamah sumpah ni bak janji geh nyan. Dua bohai nyan, hana hasil meubah. Allah hana mungkin mesulit ke hai janji dan sumpah gopnyan. Sabab nyan, getanyo nyang katamu payung ni ba Allah, geberi dorongan yang tegak ketamu mat nyang kong, ubah harapan yang teleng luah di ke getanyo. Harapan tanyo nyan, lagi sauh yang terbenom sampo tat lok, dan nakuh tempat memat yang lumpah tat kong, dan aman lam udip getanyo. Harapan yang perulung ubak Gordon sinetup ruang maha suci ni bak bait Tuhan lam syurga. Isa ka gerintih jalan rojak ubak tempatnya ke getanyo. Dan ka getamong kenan jut ke imum agung getanyo si umum masa. Lagi imum Melkisedek.